السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita badan yang sehat, rizki yang lapang, dan mudah-mudahan kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja pertemuan ke-79, masih di dalam pembahasan Kitabun Nikah. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, kita telah sampai kepada perkataan muallif di mana beliau berkata, qala al-muallif rahimahullah, wala yaqa'u at-talaqu qabla an-nikah, dan tidak bisa talak sebelum terjadinya pernikahan. Tentunya ini masalah yang sangat jelas. Kalau seorang laki-laki belum menikahi seorang wanita, bagaimana dia bisa mentalak wanita tersebut? Hukum talak ada ketika sudah sahnya ikatan pernikahan. Kalau belum ada pernikahan, tentunya tidak ada talak. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Dari Abdullah Ibni Amr radhiyallahu ta'ala anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tidak ada nazar atas anak Adam, atas sesuatu yang tidak dia miliki. Jadi tidak boleh bernazar atas sesuatu yang tidak dia miliki. Saya bernazar kalau saya misalnya mendapatkan sesuatu, maka rumah itu untukmu, padahal rumah itu bukan punya saya. Atau buah rambutan itu semuanya untukmu, padahal bukan punya saya. Tidak boleh bernazar atas sesuatu yang tidak kita miliki. Dan tidak boleh membebaskan budak yang tidak kita miliki. Ya, tidak boleh misalnya ada budak milik orang lain lalu saya katakan dia saya merdekakan. Ini tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Walaupun kalau sekarang tentunya perbudakan sudah tidak ada. Dulu sebelum Islam datang ada yang namanya perbudakan. Lalu Islam datang dengan syariat yang sempurna. Salah satunya adalah membebaskan budak sehingga mereka menjadi manusia yang merdeka, manusia yang sempurna. Kemudian Rasulullah berkata, wala talaqa lahu fima la yamlik. Tidak ada talak atas sesuatu yang tidak dia miliki. Artinya dia kalau tidak memiliki istri, bagaimana dia bisa mentalak? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini beliau berkata, wa arbaun la yaqa'u talaquhum. Ada 4 orang yang tidak berlaku talak mereka. Ya, hukum asalnya talak itu ada di tangan laki-laki. Dia terkadang menjatuhkan talak 1, lalu dia mengucapkan talak lagi menjadi talak 2, lalu di kemudian hari dia mengucapkan talak lagi menjadi talak 3. Tetapi di sini ada arbaun, ada 4, la yaqa'u talaquhum. Di mana talak mereka tidak berlaku. Yang pertama adalah as-sabi, anak-anak yang belum balig, Yang kedua, al-majnun, orang yang gila, ya, orang laki-laki gila misalnya. An-na'im, orang yang tertidur, lalu dia mengucapkan kalimat talak kepada istrinya. Atau al-mukroh, orang yang dipaksa, di bawah todongan senjata, dia harus mentalak istrinya. Maka kalaupun dia mengucapkan talak, ya, talaknya dianggap tidak ada. Hal ini ma'asyiral muslimin, kata Profesor Dr. Mustafa Deep, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hukum itu diangkat dari tiga golongan. Rufi'al qalam an thalathah. Hukum diangkat dari tiga golongan. Yang pertama adalah orang yang tidur sehingga dia bangun, anak kecil sehingga dia balik, dan orang yang gila sehingga dia sadar, sehingga dia sehat. Ya. Maka tiga golongan ini ketika mereka melakukan perbuatan, ya, perbuatan mereka tidak dianggap. Termasuk ketika mereka melakukan apa yang disebut dengan talak. Ya, ketika melakukan talak, maka talak mereka tidak dianggap. Ya. Lalu dikatakan di sini dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar baginda Rasulullah bersabda, "La talaqa wa la itaqa fi ghalaq au fi iglaq." Ghalaq dalam riwayat iglaq. Tidak ada talak dan tidak ada itaq, membebaskan budak, dalam kondisi ghalaq. Apa itu ghalaq? Disebutkan wa fusira bil ikrah. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ghalaq atau iglaq artinya al ikrah. Apa itu al ikrah? Yaitu dipaksa, mukroh. Ya, dipaksa, maka tidak dianggap, ya. Dikatakan di sini li'annal muqraha yughlaq 'alaihi amruhu wa tasarrufuhu. Karena orang yang dipaksa itu dia terkunci dari melakukan sesuatu dengan keinginannya sendiri. Ya, oleh karenanya empat golongan ini seandainya mereka melakukan talak, kata Al-Qadi Abi Suja, maka talaknya tidak dianggap. Yang pertama as-sabi, anak-anak, al-majnun, orang yang gila, an-na'im, orang yang tidur, yang keempat adalah al-mukroh, orang yang dipaksa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitupun diriwayatkan oleh al-imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh al-hakim. Begitupun Ibnu Hibban dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan hukum, artinya tidak menghukum umatku, kata Rasulullah, dikarenakan salah dan lupa, wa mastukrihu alaihi, dan ketika mereka dipaksa, salah, lupa, dan terpaksa. Ini tidak dikenai hukum dalam aturan agama. Jadi kalau ada orang yang tidak sengaja melakukan sesuatu, ternyata itu adalah kesalahan, ya, tidak sengaja dia melakukannya, maka hukum asalnya dia tidak mendapatkan dosa. Kalau itu kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau ada kaitan dengan hak manusia, tentunya ada hukumnya secara khusus. Misalnya tidak sengaja melukai atau tidak sengaja sampai menghilangkan nyawa orang lain, tentunya itu ada aturannya dalam aturan agama. Walaupun dia tidak dikisos misalnya, tetapi dia bisa dikenakan denda, diat. Itu ada aturannya. Tapi kalau ada kaitannya dengan hak Allah, dia tidak sengaja misalnya meninggalkan sholat dikarenakan lupa, ya, atau tidak tahu bahwa waktu sudah masuk, lalu dia masih makan dan minum, waktu subuh sudah masuk, tentunya ini apa, dimaafkan. Begitupun orang-orang yang dipaksa. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faslun, pasal. Wa idza tallaqam ra'atahu, apabila seorang suami mentalak istrinya, wahidatan aw itsnataini, baik talaknya talak satu atau talak dua, ya, talak satu atau talak dua, falahu muraja'atuha, maka suami yang mentalak istrinya, baik talak satu ataupun talak dua, falahu, dia masih memiliki hak untuk merujuk istrinya. Muraja'atuha, melakukan rujuk. Hatta bighairi idzniha, bahkan seandainya istrinya tersebut tidak mengizinkan. Ya, itu tidak berpengaruh. Karena di masa iddah, istri tersebut masih dianggap sebagai istri, ya, wanita yang ditalak di masa iddah itu masih dianggap istrinya, ya, artinya secara resmi tidak lagi dianggap istri, yaitu ketika habis masa iddah. Tetapi ketika seorang wanita ditalak dan dia berada dalam masa iddahnya, ya, setelah ditalak talak satu atau talak dua, maka suami memiliki hak untuk merujuk, yaitu menjadikan dia istrinya lagi, ya, atau merujuk kembali kepada istrinya. Dijelaskan oleh para ulama, bahkan seandainya istrinya tidak mau, tidak mengizinkan, itu tidak berpengaruh, karena memang hukum asalnya wanita itu masih istrinya. Ya, malam tanqadi iddatuha, selama masa iddahnya belum habis. Ya, selama masa iddahnya belum habis. Artinya kalau masa iddahnya sudah habis, ya selesai. Itu tidak lagi disebut istrinya. Apakah masih mungkin kembali? Mungkin saja. Tetapi bi'aqdin jadid, dengan akad nikah yang baru. Ya, artinya tidak bisa rujuk. Ya, tidak bisa rujuk. Kalau rujuk kan tanpa akad nikah, tanpa mahar. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, di kemudian hari laki-laki ingin kembali kepada wanita yang telah dia talak satu kali atau dua kali, maka bisa saja dia kembali, tetapi dengan akad nikah yang baru. Di sini dikatakan, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Baqarah 228, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalik, wa bu'ulatuhunna, yaitu suami mereka, ahaqqu, ya, adalah lebih berhak, bi raddihinna, untuk rujuk, ya, rujuk kepada istrinya, fi dzalik, di masa-masa iddah. Jadi selama masa iddah, kata Allah, maka suami berhak untuk merujuk istrinya. Ya, di masa iddah, sekali lagi suami berhak untuk merujuk istrinya. Ya, surah Al-Baqarah 228. Dan begitu pun berdasarkan hadis, di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, "Murhu falyuraji'ha." Perintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya. Ya, karena saat itu Ibnu Umar mentalak istrinya dalam kondisi haid. Maka baginda Rasulullah memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitupun diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud An-Nasa'i dan yang lainnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala an, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ketika talaqa Hafsah, pernah mentalak Hafsah. Hafsah adalah ummul mukminin, ibunda kita Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau talak, ya, Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma, ditalak oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raja'aha, kemudian Rasulullah merujuk, ya, rujuk, melakukan rujuk dengan siapa? Dengan istrinya yang sudah beliau talak, yaitu ummul mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha. Ini ma'asirul muslimin, ya. Jadi kalau masih talak satu, talak dua, maka suami masih berhak atau punya hak untuk melakukan rujuk dengan istrinya. Dan tentunya istri tidak bisa menolak. Ya, istri tidak bisa menolak. Oleh karenanya tidak disyaratkan istri harus setuju atau tidak setuju. Karena di masa iddah ya itu masih istrinya. Kapan hilang status suami istri? Kalau nanti sudah habis masa iddah. Ya, kalau masa iddahnya sudah habis, barulah mereka tidak lagi dianggap suami istri. Walaupun kalau talak satu, talak dua, itu masih bisa kembali, ya, dengan syarat nanti bi'aqdin jadid, yaitu dengan akad yang baru. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian Al-Qadi Abi Suja berkata, fa inin qaddat iddatuha, tetapi kalau sudah habis masa iddahnya, in qaddat iddatuha, halalahu nikahuha, suaminya itu masih halal menikahinya, tapi bukan dengan cara rujuk, bukan dengan cara rujuk. Bi'aqdin jadidin, wa innama bi'aqdin jadidin, akan tetapi dengan akad nikah yang baru. Berarti melamar lagi, akad nikah lagi, mahar lagi, ya, dan lain sebagainya. Bi'aqdin jadid, yaitu dengan akad yang baru. Wa takunu ma'ahu ala ma baqiya minat talaq, ya. Maka kalau dia merujuk istrinya, atau dia menikahi istrinya dengan akad yang baru, maka dia melanjutkan sisa talak yang pernah dia jatuhkan. Artinya wallahu alam bisawab, kalau setelah dia menikah lagi dengan akad yang baru, lalu ditalak lagi istrinya, jatuhnya talak tiga. Dianggap jatuhnya talak tiga. Gambarannya seorang laki-laki mentalak istrinya. Di masa iddah, sang suami punya kesempatan untuk merujuk. Melakukan rujuk. Bahkan walaupun istrinya tidak setuju. Akhirnya mereka kembali. Secara hukum syariat begitu. Lalu di kemudian hari ditalak lagi, jatuh talak kedua. Jatuh talak dua. Di masa iddah dia tidak rujuk. Artinya mereka resmi pisah. Tidak melakukan rujuk, resmi pisah. Ya. Lalu di kemudian hari laki-laki ini kembali menikahi wanita ini dengan akdun jadid, dengan akad yang baru. Pertanyaannya, kalau seandainya nanti dia melakukan talak, apakah itu dihitung talak satu ataukah dihitung talak tiga? Kalau dihitung talak tiga, berarti talak yang kedua dan pertama itu dihitung, berarti jatuhnya talak tiga. Ataukah jatuhnya talak satu? Karena dia sudah akad nikah yang baru misalnya. Di sini kata beliau, fa in qaddat iddatuha, apabila telah habis masa iddahnya, halalahu nikahuha bi'aqdin jadidin, maka menjadi halal bagi suami tersebut menikahi kembali tapi dengan akad yang baru. wa takunu ma'ahu ala ma baqiya minat talaq. Maka dia melanjutkan sisa talak yang pernah dia jatuhkan. Artinya kalau nanti mau mengucapkan talak lagi, jatuhnya talak tiga. Dan tentunya konsekuensinya talak tiga lain dengan talak dua dan talak satu. Sebagaimana akan kita baca. Ya, sebagaimana akan kita baca. Dalilnya ma'asirul muslimin, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, rahimakumullah. Dikatakan di sini, dalla ala dhalik. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah dalil. Marwahu Malikun rahimahullahu ta'ala. Yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik ya, Imam Darul Hijrah. Imam Malik ibnu Anas radhiyallahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qal sami'tu Umar ibn al-Khattab yaqul, kata Abu Hurairah, aku mendengar Umar ibn al-Khattab bersabda, ayyu mamra'atin talaqaha zawjaha tatliqatan au tatliqataini. Apabila ada seorang wanita, kata Umar, ditalak, baik talak satu atau talak dua, thumma tarakaha hatta tahilla wa tankiha zaujan ghairahu, sehingga dia halal atau menikahi istri yang lain, suami yang lain, fayamutu anha, kemudian suami yang kedua ini meninggal atau mentalak wanita tersebut, kemudian dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama, fa innaha takunu indahu, maka sesungguhnya wanita itu yang dia nikahi, yang sebelumnya sudah dia talak, ala ma baqiya min talaqiha, ala ma baqiya, di atas apa yang tersisa dari talaknya. Artinya kalau sampai ditalak lagi, langsung jatuh talak tiga. Langsung jatuh talak tiga. Dan ini peringatan, hati-hati. Ya, hati-hati, karena masalah talak ini bukan masalah main-main. Kalau sudah jatuh talak tiga, hukumnya lain lagi. Ya, maka tidak halal. Kecuali wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang lain. Ya. Setelah itu mereka bercampur, lalu suaminya mungkin meninggal atau mentalak wanita tersebut, barulah suaminya yang pertama boleh masuk untuk kembali menikahi wanita tersebut. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kemudian dikatakan oleh Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah, fa'in tallaqaha salasan. Apabila seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak yang ketiga, tiga kali dia mentalak istrinya, lam tahilla lahu, maka tidak halal bagi suami tersebut untuk menikahi istrinya atau untuk rujuk, tidak bisa lagi, illa, kecuali, ba'da, setelah wujudi khamsi syara'it. Dia sudah melakukan talak yang pertama, dirujuk, selesai. Talak kedua, dirujuk, selesai. Talak ketiga, itu talak tiga. Bahaya. Apa yang terjadi? Tidak halal laki-laki itu kembali kepada istrinya kecuali terpenuhi lima syarat. Satu, inqidau iddatiha. Pertama, masa iddah wanita itu dari laki-laki yang mentalaknya habis. Itu satu. Yang kedua, wanita yang ditalak itu menikah dengan laki-laki yang lain. Ketiga, laki-laki suaminya yang baru tersebut, duhuluhu wa isobatuha, harus bercampur. Ya, bercampur badan. Berjima. Ya, dengan suami yang baru tersebut. Ya. Kemudian syarat yang keempat, ya, bainunatuha minhu. Syarat yang keempat, bayinunatuha minhu. Apa itu bayinunatuha minhu? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, artinya adalah inqita'u aqdi nikahiha, yaitu harus putus akad nikah dengan laki-laki yang kedua. Bitolak, baik dengan talak atau fasakh, ada pembatalan dikarenakan ada rusaknya akad, au mautin, atau dikarenakan meninggalnya suaminya. Ya. Syarat yang kelima, habisnya masa iddah dari suami yang kedua. Baru boleh dinikahi oleh suami yang pertama. Jelas tidak? Ya. Jadi ada seorang laki-laki mentalak istrinya untuk ketiga kalinya. Di kemudian hari dia merasa menyesal. Dia ingin kembali kepada istrinya. Boleh atau tidak? Boleh dengan munculnya lima syarat. Satu, habisnya masa iddah wanita tersebut setelah ditalak olehmu. Ya fulan, kamu mentalak istrimu untuk ketiga kali. Dan kamu ingin kembali kepadanya. Ada syaratnya, kata Al-Qadi Abi Syuja. Yang pertama, masa iddah setelah kamu talak habis. Kalau masa iddahnya sudah habis, dia menikah dengan laki-laki yang lain. Pernikahan yang syar'i. Yang ketiga, dia bercampur hubungan badan dengan siapa? Dengan laki-laki atau suaminya yang baru. Yang keempat, putus akad nikahnya. Entah dikarenakan suaminya meninggal, ditalak, atau lain sebagainya. Yang kelima adalah habis masa iddah yang kedua dari suami yang baru. Ya, habis masa iddah dari suami yang baru. Maka dalam kondisi inilah dia boleh kembali menikahi wanita yang pernah dia talak. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 230, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tallaqaha, apabila suami mentalak istrinya untuk ketiga kali, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairahu, maka tidak lagi halal untuknya sehingga wanita itu menikahi laki-laki yang lain. Ya. Fa in tallaqaha, apabila suami yang kedua itu mentalak wanita tersebut, fala junaha alaihima ayyataraja'a, maka tidak ada dosa wanita ini untuk menikah lagi dengan suaminya yang pertama. Begitupun berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan seorang wanita, ya, Imra'atun Rifa'ah Al-Qurazi, yang datang kepada Nabi bercerita bahwa saya dahulu adalah istrinya Rifa'ah, lalu kami bercerai, ya, dengan talak tiga, lalu dia menikah dengan Abdurrahman ibni Zubair, tapi wanita ini ingin kembali kepada Rifa'ah. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aturidina an tarji'i ila Rifa'ah, apakah engkau ingin kembali ke suamimu yang pertama? Maka Rasulullah berkata, tidak bisa. Hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqu usailataki, sampai engkau merasakan mencicipi madu dan dia mencicipi madumu. Madu di sini adalah kinayah, bentuk kinayah dari jima. Artinya engkau tidak bisa kembali ke suamimu yang pertama kecuali engkau berhubungan badan dengan suamimu yang baru. Dan kapan engkau boleh menikah dengan suamimu yang pertama? Saat suamimu yang kedua meninggal, atau engkau ditalak, atau ada faskhun nikah dikarenakan ada kerusakan dalam akad, faskhun nikah, maka baru engkau boleh nikah lagi dengan suamimu yang pertama. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Itu yang bisa kita bacakan. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita baca hukum ila dalam pernikahan dan hukum zihar. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Di Niaga TV ada acara baru buat kita loh. Ikutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak.

telepon di 0812-1998-1555. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menasihati orang tua yang belum mengizinkan kita menikah. Ya. Allah alam bisawab ya. Sebenarnya orang tua itu tidak perlu nasihat sebenarnya dalam hal ini. Tetapi orang tua itu hanya butuh sedikit keyakinan bahwa kita memang sudah siap. Itu biasanya orang tua seperti itu. Jadi orang tua itu butuh pembuktian, butuh keyakinan bahwa kita memang sudah siap. Tentunya hal ini bisa ditunjukkan dengan banyak hal. Salah satunya adalah misalnya akhlak kita yang membaik, tekad kita yang kuat, ibadah kita yang bagus, lalu semangat kita dalam bekerja, dan lain sebagainya. Saya rasa kalau orang tua pada akhirnya mengikuti keinginan anaknya. Ya ketika anaknya sudah memiliki azam atau tekad yang kuat, orang tua pada umumnya tidak bisa mencegah. Hanya saja terkadang orang tua tidak memberikan izin karena melihat ada ketidaksiapan pada anaknya. Ya, ada ketidaksiapan pada anaknya. Dan ini yang menurut saya harus diperbaiki. Artinya bagaimana kita bisa memberikan ketenangan, keyakinan, kepercayaan orang tua kepada kita bahwa kita sudah siap untuk melakukan pernikahan. Ya, tentunya ini indikatornya banyak. Baik indikator secara agama kita, ya, sholat kita menjadi semangat, sholat kita selalu di masjid, perangai kita baik, lalu kita pun misalnya berusaha untuk memenuhi kualifikasi sebagai orang yang siap memberikan nafkah dan lain sebagainya. Saya rasa ketika hal-hal ini dipenuhi, maka orang tua dimanapun akan setuju ketika mereka bisa mendapatkan keyakinan dan kepercayaan atas anaknya. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya ingin tanya Ustaz tentang Sirah Nabawi. Ada buku yang tentang kisah Rahib. Apa benar ini bebatuan sama pepohonan itu saat Rahib melihat itu batu dan pepohonan itu bersujud sama Nabi? Sujud atau mengucapkan salam? Sujud katanya. Di tulisan itu sujud. Bu, Sirah Nabawi ditulis oleh siapa? Oleh. Di sampulnya? Syekh Syafiur Rahman. Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri. Iya. Tentunya beliau di situ akan menyebutkan riwayat. Apa? Akan menyebutkan riwayatnya. Ada tidak di bawah riwayat fulan-fulan? Iya, ada. Ah, iya. Riwayat siapa itu? Ya dulu. Baik. Dulu, baik, barakallah. Jadi beliau adalah salah satu ulama yang masya Allah memiliki kapasitas keilmuan yang bagus, dan beliau adalah pemenang juara satu penulisan Sirah Nabi yang diadakan oleh kalau saya tidak salah Rabithah Alam Al-Islami, ya, ikatan organisasi kerjasama negara Islam. Itu membuat sayembara siapa yang bisa menulis Sirah Nabi, maka beliau ikut dan beliau menjadi juara pertama menulis kitab yang berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum, Ar-Rahiqul Makhtum. Ya, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri. Iya. Baik. Ya, itu beliau bisa pertanggungjawabkan, cerita itu ada riwayatnya. Ya. Iya. Allah alam bissawab. Yang kedua, Ustaz. Baik. Silakan Pak. Tentang apa ini? Gimana hukum kita memilih pemimpin yang kita nggak tahu istilah orang ini baik apa enggak gitu loh. Baik, itu saja. Boleh enggak? Gitu. Iya, itu aja. Barakallah. Wallah alam bisawab ya, di beberapa daerah hari ini sedang melakukan pilkada, pemilihan kepala daerah. Ada di Sumatera Barat sedang memilih gubernur ya, ada di apa namanya Tangerang Selatan, di Depok ya, nggak jauh dari kita di Jakarta Selatan, dekat tetangga kita Depok sedang melakukan pilkada. Apa hukumnya seorang pemilih memilih calon yang dia tidak kenal? Tentunya ya seorang pemilih harus cerdas, artinya cerdas dia harus kenal siapa yang dipilihnya, ya. Tentunya kita mencari orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita mencari yang paling aslah, yang paling tepat untuk menempati posisi mengatur satu daerah dalam 5 tahun ke depan. Ya, kita pilih orang yang baik, orang yang soleh, ya, orang yang memiliki track record yang bagus. Tapi ada kondisi tadi diceritakan bahwa kita nggak kenal masalahnya. Ya, kita nggak kenal. Apa yang harus kita lakukan? Allah alam bisawab. Ya, menurut saya salah satu indikator yang penting hari ini adalah melihat siapa yang mengusung. Itu penting. Ya, mengusung. Artinya di sekitar calon ini ada siapa? Ya syukur-syukur kalau kita bisa lihat backgroundnya, dia pendidikan di mana dan lain sebagainya, itu bagus. Tapi kalau kita bisa lihat siapa yang mengusungnya, ya, apakah dia dari kelompok-kelompok yang punya perhatian kepada umat Islam, kelompok-kelompok yang sering membela umat Islam, maka kita tentunya bisa menjadikan itu indikator. Tapi kalau ternyata dia adalah kelompok yang sering tidak sejalan dengan umat Islam atau membuat aturan yang merugikan umat Islam, tentunya kita tidak mau satu gerbong dengan mereka. Jadi kadang kita nggak kenal orangnya, tapi kita bisa mengenal siapa yang mengusung, siapa yang memajukan calon tersebut. Nah, ini fatwa disampaikan oleh para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Para ulama kibar, ulama-ulama besar memfatwakan, lihat mana yang paling saleh di antara mereka. Ya, lihat yang paling saleh, yang paling mendekati kebaikan. Dan kalaupun tidak ada yang baik, Ustaz, yang paling kecil madorotnya. Kalaupun dia tidak bisa mendatangkan kebaikan untuk kaum muslimin, cari yang tidak memusuhi kaum muslimin. Allah alam bisa. Kita kembali ke pesan singkat. Oh ya, gini Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Nah, Ana dengan Umu Fitri dari Pekanbaru, Ustaz. Silahkan Umu Fitri. Ya, bolehkah membaca surat Al-Kahfi? Ini di luar tema ya. Baik. Bolehkah membaca surat Al-Kahfi di dalam sholat? Baik. Di dalam sholat tahajud, tapi dengan membaca mushaf. Baik. Megang mushaf tepat. Kemudian tidak selesai kan sampai 110 ayat Ana membacanya. Nanti Ana lanjutkan aja di luar sholat lagi. Tanya paginya Anda baca lagi. Lanjutannya aja Ustaz. Baik, itu saja. Jadi maksud Ana itu saat Ana sudah membaca surat Al-Kahfi. Bolehkah seperti itu Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Ya, syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Iya. Allah alam bisawab, ya tidak masalah. Para ulama ditanya tentang masalah hukum memegang mushaf di dalam sholat-sholat sunnah seperti sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir. Ya, Allah alam bisawab, kalau kita baca fatwa para ulama, kata mereka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kita melaksanakan sholat sunnah sambil memegang mushaf, sambil membaca dari mushaf. Lalu boleh tidak, misalnya kita membaca sampai ayat 50 ketika kita sholat. Kita lanjutkan di setelah sholat, melanjutkan membaca surah Al-Kahfi. Allah alam bisawab, saya rasa nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah di situ. Ya, sekedar kita membaca, ya, lalu kita melanjutkannya di luar sholat. Allah alam bisawab, tidak ada larangan sama sekali terkait dengan masalah tersebut. Allah alam bisawab. Apakah ketika salat lupa mengucapkan sami Allahu liman hamidah malah terucap Allahu akbar, sah salatnya? Iya, Allah alam bisawab, sah. Ya, salatnya sah. Ya, salatnya sah karena ucapan sami Allahu liman hamidah yang saya ingat dia adalah bagian dari apa namanya? Sunnah kalau saya tidak salah ya. Antara sunnah atau wajib. Sepertinya sunnah, Allah alam bisawab. Ya. Atau paling minimal ya dia, kalaupun kita katakan dia sesuatu yang wajib ya, berdasarkan sabda Nabi, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd, apabila dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah rabbana walakal hamd. Kalau ini dianggap sebagai perintah yang wajib misalnya, maka salatnya tetap dianggap sah. Walaupun disunnahkan, kalau di mazhab Imam Syafi'i disunnahkan dia sujud sahwi. Ya. Yang menjadikan sholat kita tidak sah itu kalau yang kita tinggalkan adalah rukun. Tidak takbiratul ihram, tidak membaca fatihah, tidak ruku atau sujud sama satu kali saja. Ini harus diganti. Atau kurang rokaat. Kurang rokaat. Maghrib salam di rokaat yang kedua. Harus ditambah satu. Enggak cukup kita sekedar sujud sahwi. Allah alam bisa. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur dari Cimahi. Kalau ada dahak di tenggorokan ketika salat, saya sering berdahem. Apakah berdahem ketika salat itu membatalkan salat? Tidak. Ya berdahem, ya apalagi dibutuhkan, ya tidak masalah. Misalnya kita mengeluarkan dahak, tidak ada masalah. Ya kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau tidak perlu, jangan dilakukan. Dan dalam riwayat bahwa terkadang yang gak ada masalah, kalau ada keperluan tidak masalah. Banyak sekali riwayat hadis yang menceritakan bahwa Nabi melakukan sesuatu yang bukan bagian dari sholat dikarenakan keperluan. Misalnya riwayat tentang menahan orang yang lewat di hadapan, lalu menggendong umamah, lalu memukul ular, kalau ada ular di hadapan kita, mengisi sap yang kosong dan lain sebagainya. Artinya gerakan-gerakan yang bukan bagian dari sholat, tetapi dilakukan sebagai keperluan, ya artinya dia dibutuhkan, itu tidak sampai merusak sholat. Tentunya selama tidak berlebih-lebihan. Allah alam bisa. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah lama pisah, kurang lebih 2 tahun. Tapi tanpa diceraikan atau ditalak, cuma sudah beda rumah, di rumah keluarga masing-masing. Apakah kami harus nikah lagi untuk rujuk dengan suami kembali? Tahu masih cuma rujuk saja, tahu gimana ya. Wallah alam bisawab ya, tergantung nanti suami. Dan suami pernah mentalak tidak? Ya suami mentalak atau tidak, kan begitu. Atau dengan kondisi 2 tahun tidak diberikan nafkah, apakah istri menuntut cerai atau tidak? Ya. Maka selama tidak ada kata talak, pisah dari suami, dan istri pun tidak menuntut cerai dikarenakan 2 tahun dia tidak diberikan nafkah, Allahu a'lam bishawab, yang saya pahami mereka hukum asalnya masih statusnya adalah suami istri. Karena hilangnya status suami istri ada 3 ya. Satu dikarenakan talak, hadza min kibalir rajul, ini dari laki-laki. Terkadang dari pihak perempuan, itu disebut dengan khulu. Khulu itu ya orang wanita berkata ke pengadilan, saya nuntut cerai. Nanti pengadilan akan berkata, ya sudah kamu cerai. Kalau memang begitu dia ada tuntutan tertentu, ya sudah kamu kembalikan maharnya, kan begitu. Suami berhak mengatakan kembalikan mahar saya. Itu khulu, sudah kita bahas. Yang ketiga fasakh. Fasakh itu adanya kerusakan, adanya kecacatan di dalam akad. Seorang laki-laki menikahi saudarinya sesusuan misalnya. Atau seorang wanita menikah tanpa wali. Ya, dianggap tidak sah menurut pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Tapi kalau tidak ada talak, tidak ada khulu, tidak ada fasakh, maka hukum asalnya mereka apa? Masih dianggap suami istri. Ya, hanya saja kesalahannya adalah membiarkan masalah berlarut-larut lama 2 tahun. Nah, itu enggak boleh seperti itu. Ya, itu tidak boleh berlarut-larut sampai 2 tahun. Kita aja, teman, tetangga tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini bagaimana suami istri 2 tahun berpisah? Ya, Allah alam bisawab ya. Saya anjurkan ya datang ke orang yang berilmu, tanya, minta nasihat ya terkait dengan hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima, sekarang zuhur jam 11.47, apakah boleh sholat duha jam 11? Zuhur 11.47, apakah boleh jam, boleh ke 47 menit sebelum zuhur kita sholat duha? Wallahu a'lam bishawab, masih ada ya, masih boleh. Yang tidak boleh itu beberapa menit sebelum azan, karena itu disebut dengan waktu waktu makruh, yaitu ketika matahari tepat ada di atas kepala kita. Ya, ketika matahari berada di apa namanya waktu istiwa namanya, tepat di atas kepala, yaitu ditandai dengan hilangnya bayangan manusia. Itu terjadi beberapa menit ya sebelum zuhur datang. Adapun sekitar 1 jam atau 45 menit sebelumnya, Allah alam bisawab, saya rasa itu masih jauh dari waktu yang dilarang. Bahkan dalam hadis dikatakan sebaik-baik waktu duha adalah ketika anak-anak unta sudah kepanasan ketika duduk di atas apa pasir. Ya, artinya menjelang di siang hari ya, ketika matahari sudah mulai panas. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keenam, bismillahirrahmanirrahim. Seorang suami punya dua orang istri, apakah boleh mewasiatkan kepada istrinya masing-masing kalau rumah yang ditempati masing-masing kedua istrinya menjadi milik istrinya masing-masing dan anaknya tanpa saling mengganggu? Itu sudah kita, ini pertanyaan kemarin kalau saya tidak salah, dan saya sudah sampaikan bahwasanya kalau itu berbentuk wasiat yang dilaksanakan setelah kematian tidak bisa, karena ada hadis yang mengatakan la wasiyata liwaris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, istri bagian dari ahli waris. Kalau istrinya dua, mereka mendapatkan 1/8 dibagi dua. Ya, kalau suami punya istri, kalau suami punya anak. Kalau suami tidak punya anak, mereka dapat 1/4 dibagi dua. Ya, tapi kalau itu sifatnya pemberian, boleh-boleh saja. Ya, ketika suaminya masih hidup, sehat, ya, dia katakan itu buat kamu ya, itu buat kamu ya, istrinya dua misalnya. Allah alam bisawab, tidak masalah, itu namanya pemberian, enggak ada masalah. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah pria ketika menjawab ijab kabul hanya menjawab qabil tu? Boleh, tidak masalah. Aku terima. Qabil tu, aku terima. Ya, tidak masalah. Qabil tu maksudnya aku terima apa namanya ijab tersebut. Saya nikahkan putri saya, Fulanah binti Fulanah, dengan mas kawin sekian, sekian, sekian. Saya terima. Selesai. Qabil tu. Ya, atau qabil tu nikah, haha misalnya. Yang saya tahu dari penjelasan para ulama tidak masalah. Allah alam bisa. Kalau di kita kan harus satu napas. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulanah dengan mas kawin tersebut. Enggak nyambung katanya. Enggak boleh ada jeda. Dan lain sebagainya. Tapi secara agama ya, sekedar mengatakan qabil tu itu sudah, atau qabil tu nikahaha, ya itu sudah sah. Allah alam bisawab. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV di rumah sehat walafiat, diberikan rezeki yang lapang, diberikan taufik untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.